Manjakalanya langgar datang, lembah hijau jadi sunyi, merdu siung burung layang, lagu merdu menyayat hati, jauh-jauh sayup-sayup dengar seru gembala bergema di lembah sunyi, kisah lagu senjakala. Angin malam berhembus sayu, cerita kisah lalu. Dewi malam menyingkap tirai, memberi sinar harapan. Bintang-bintang gemerlapan, jauh tinggi balik awan. Pujangga tertegun bimbang di malam terang benderang. Cerita kisah lalu, Dewi malam menyingkap tirai, memberi sinar harapan. Bintang-bintang gemerlapan, jauh tinggi balik awan. Pujangga tertegun bimbang di malam terang benderang.